واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, terutama sekali menjadikan kita hamba-hamba yang beriman kepada-Nya dan sentiasa mencari keredaan-Nya. Dan alhamdulillah, seperti biasa pada malam ini insya-Allah kita teruskan kajian kita kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Saduq rahimahullahu taala, di mana pada pelajaran yang lepas telah kita bicarakan secara ringkas tentang kitab Al-Ghasb ataupun kitab Merampas. Di sana telah kita bacakan beberapa buah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar, sebagai dalil tentang hukum merampas. Dan jelas bagi kita bahawa merampas itu satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita ingat lagi, Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan pada hari Arafah, pada haji wada'nya, bahawa darah kita ataupun darah kamu dan harta-harta kamu adalah haram di atas kamu, seperti hari ini, seperti bulan ini, seperti haramnya tanah haram ini. Darah kamu yang dimaksudkan di sini adalah nyawa kamu. Adapun harta kamu jelas segala bentuk yang dimiliki oleh seseorang insan itu dinamakan hartanya, mal, amwalukum. Dan dinamakan mal itu mal sebab ia yatamawwal dalam bahasa Arab, kerana ia dikumpulkan. Itu asal harta benda. Baik, jadi ia haram, sedahsyat-dahsyat haramnya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana haramnya hari hari-hari haji, yakni, dan begitu juga haramnya bulan haji untuk kita berperang, dan haramnya tanah suci Mekah, tanah haram, daripada kita berbuat maksiat padanya. Begitulah haramnya harta benda kita. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta benda di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan apa lagi jalan yang lebih batil daripada merampas harta orang dengan cara menganiaya. Dan satu perkara yang kita harus ingat daripada definisi al-ghasbu ataupun rampasan ini, kita dapati bahawa ia mengambil harta benda orang lain ataupun menguasainya dengan cara paksa, dengan cara kekerasan, al-qahr. Artinya tuannya, tuan barang tersebut mengetahui barangnya itu dirampas, tetapi ia tidak dapat melakukan apa-apa disebabkan perampas itu lebih kuat daripada dia. Sama ada dia lebih kuat fizikalnya ataupun dia mempunyai senjata. Itu termasuk dalam perampasan. Adapun kalau kita dah faham ini, harus dibezakan antara rampasan dan satu lagi jenis mengambil harta benda orang dengan cara anaya, iaitu mencuri. Mencuri bukan merampas. Kerana apa? Kerana mencuri itu adalah apabila seseorang mengambil harta benda orang lain yang disimpan. Yang disimpan. Selalunya dia tersembunyi. Kadang-kadang dia tak tersembunyi. Seperti dalam kocik. Tetapi biasanya ia adalah barang yang tersembunyi dalam rumah, dalam laci dan sebagainya. Maka datang orang lain dan dia mengambil, membuka kuncinya ke, membuka zipnya ke, zip baju ke, atau dia potong ke, kemudian dia mengambil harta yang ada di dalam simpanan tersebut. Itu dinamakan mencuri. Hukum mencuri lain, hukum rampasan lain. hukum mencuri, pencuri tersebut kalau sah dia mencuri dengan saksi, dengan bukti, tangannya dipotong. Tangan mana kena potong? Tangan kanan dululah. Kalau tak ada tangan, tak ada tangan pun boleh curi. Maka di situ ulama membahaskan potong kaki ke atau apa . Kalau bagaimana pun, selepas tangan itu dipotong, tangan itu dijahit balik. Tak boleh dijahit balik. Bahkan di dalam hadis-hadis, tangan itu digantung di lehernya supaya dia jalan. Ini dia pencuri yang telah dihukum curi. Jadi serius mencuri barang. Kerana ia dilakukan dengan cara yang halus, yang tersembunyi. Di mana biasanya orang dah rasakan barang harta benda dia dah aman dah. Tetapi kalau kita letak selipar kita di luar masjid, ada orang datang ambil pakai, itu mencuri ataupun bukan? Itu bukan mencuri sebab kita tak simpan selipar tersebut. Ya? Jadi dia tidak dipotong tangannya. Jadi apa hukumnya? Nak kata rampas pun bukan rampas. Jadi di tengah-tengah. Jadi hukumnya tak sampai potong tangan, tapi tetap dihukum dengan ta'zir, balik kepada hakim lah. Dimarah saja ke ataupun didenda saman ke, masuk jail ke, tengoklah berapa kali dia buat barang yang dia curi dan sebagainya. Ini kita sebutkan bahasa kita curi. Tapi kalau mencuri, dia ada definisi yang tertentu. Jadi syariat Islam dalam bab muamalat, bahkan dalam bab-bab lainlah, lebih-lebih lagi ibadat, akidah, datang dengan syariat, dengan prinsipal dan detail-detail yang terperinci, di mana kita dapat membezakan antara satu kontrak dengan satu kontrak yang lain, satu ibadat dengan satu ibadah yang lain. Detail. Alhamdulillah. Right? Kemudian kalau pada kita tak detail lagi, para ulama telah detailkan untuk kita supaya kita menjadi mudah. Kadang-kadang kalau kita nak belajar solat daripada hadis Nabi SAW, macam susah. Banyaklah hadis dengan sanad-sanad, lepas tu dengan matan dia, Nabi SAW buat gini, buat gini, buat gini. Banyak sangat ceritanya. Tapi datang ulama dia sebutkan, rukun solat macam gini, wajib-wajib solat macam gini, sunat-sunat solat macam gini, perbuatan solat macam gini, percakapan solat macam gini, yang membatalkan solat macam gini. Kita tengok tu je dah senang. Kalau kita sendiri nak kena baca hadis tu, bahasa dia lain lah sebagainya, dan pembahasan ulama mungkin kita pening. Tapi lepas tu sewajarnya lah kita belajar ibadah-ibadah kita tu daripada sumbernya yang asli. Baik. Supaya semakin lama kita punya ilmu makin bertambah. Baik. Jadi demikianlah detailnya syariat. Satu akad dengan satu akad berbeza-beza walaupun nampak macam sama. Apabila kita faham akan akad-akad yang berbeza ini, kalau seorang alim dah jadi alim ataupun seorang pelajar agama dah jadi pandai, apabila orang ataupun bila dia mendapati terdapat campur baur antara satu akad ni dengan satu akad ni, antara yang halal dengan yang haram. Kalau orang tak belajar tak nampak, dia nampak yang halal aja, dia tak nampak yang haramnya. Jadi dia mungkin hukumkan boleh ataupun dia melakukannya terus. Tapi untuk orang yang belajar, untuk orang yang mengetahui ada haram di dalamnya, jadi tak boleh. Mungkin ada 2-3 kontrak dalam satu. Jadi inilah fiqh dalam agama. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Itu dalam satu riwayat, yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah berikan dia kefahaman. Kefahaman dalam agama. Sebab tu kemarin ada kisah apa tu SMS kan? Bila SMS nanti dapat hadiah. Nampak macam tak ada apa-apa lah. SMS dapat hadiah macam tak ada apa-apa. Tapi kalau orang belajar, SMS tu, harga SMS tu sama tak dengan SMS biasa? Orang SMS biasa 15 sen. Kalau SMS untuk peraduan tersebut berapa sen? Oh, RM1. Kadang lebih. Baik. Kemudian Kadang-kadang jawapannya satu antara tiga, senang nak teka. Jadi kalau kita jawab betul pun kita tak mungkin dapat. Tak semestinya dapat. Sebab apa? Tengok siapa dapat dulu, betul tak? Ini kan menunjukkan bahawa kita bayar SMS RM2 untuk apa? Untuk benda yang boleh dapat ataupun yang boleh, mungkin boleh dapat, mungkin tak boleh dapat. Jadi apa bezanya dengan main judi? Judi, awak letak RM2. Kalau kena awak punya nombor misalnya, macam main 4 nombor lah, kena nombor baru dapat. Besar ke kecil ke apa tu kan, tak tahulah, 200 ke berapa. Kalau besar maknanya awak letak besar lah. Saya pun tak tahu nombor besar tu macam mana. Kalau tak, tak dapat. Kan sama dengan judi. Jadi hukum apa? Hukum judi haram. Baik. Alhamdulillah lah, di negara jiran kemarin ada kisah, kes macam ni. Saya rasa syarikat Telkom ke apa, ada peraduan SMS macam gini. Orang tak nampak, orang akan boleh. Jadi bila dirujuk kepada jabatan fatwa agama, saya pun tak ingat mana jabatan, mereka kata tak boleh. Habis diharamkan dan tidak dibenarkan apa ni, diteruskan peraduan tersebut. Nah, nampak. Jadi rugilah syarikat tersebut. Nah, itu bagusnya kalau ada apa? Otoriti Islam, benda-benda yang merosakkan, yang haram ni boleh dielakkan. Tapi kalau kita di sini, paling banyak kita nasihatkan, kita tak boleh paksa. Cuma kita boleh ingkar yang ni dengan cara cakap bahawa melakukan demikian berdosa dan sebagainya dengan dalil-dalilnya Allah. Jadi itulah sedikit mukadimah sebagai nak menyambung bab al-ghasb ini, iaitu rampasan. Bahawa rampasan beza dengan mencuri. Rampas itu seolah-olah seorang itu bawa beg naik motor kan, ada kan? Ataupun tengah jalan kaki silap. Dan tu ada orang naik motor, dua orang, satu pilihan dia kat belakang, bawa laju-laju terus rampas beg. Betul tak? Ha, itu rampas. Sebab beg tersebut tidak disimpan dalam peti ke dalam apa. Dan orang tu nampak, cuma dia tak boleh buat apa-apa. Yang kali ini kerana kekuatan orang tersebut ataupun kerana kecepatannya. Jadi dah gambar, dia lari. Sampai mati kan, kadang-kadang sampai luka teruk-teruk, pelanggar lah dan sebagainya. Ini negara jiran banyak. Baik. Jadi hukum rampasan, kalau orang itu ditangkap, dia tidak dipotong tangan. Dia kena hukuman lain. Tak ada hukuman hudud untuk dia. Tapi kalau hakim melihat keadaan munasabah, mungkin dia kena teruk. Mungkin dia boleh kena sebat teruk-teruk ataupun dipenjara teruk-teruk. Dan kalau dia pakai senjata, dia dah boleh masuk hukum hirabah hingga dibunuh. Baik. Jadi kita teruskan sambungan hadis-hadis ataupun dalil-dalil menerangkan tentang hukum merampas ini, iaitu dalam muka surat 76 dalam kitab yang diterjemahkan ini. Iaitu Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Maksudnya Nabi SAW telah bersabda, tidaklah berzina orang yang berbuat zina dalam keadaan dia mukmin, dan tidak ada peminum, yakni minum arak, ketika dia meminum yang dia dalam keadaan mukmin, dan tidak ada pencuri ketika dia mencuri dia di dalam keadaan mukmin, dan tidak ada perampas yang melakukan perampasan di mana manusia menyaksikan perbuatan itu yang dia dalam keadaan mukmin. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan beberapa jenayah, beberapa dosa besar yang dilakukan oleh orang, kemudian diterangkan keadaan orang yang melakukan dosa itu. Di antara yang disebutkan di sini adalah zina. Kata Nabi SAW, orang yang sedang berzina itu bukan orang yang beriman. Ketika dia berzina, dia tidak beriman. Tak ada orang yang beriman ketika dia berzina, dia masih beriman. Satu perkara yang yang dahsyat, yang berat. Kata ulama mengambil daripada hadis ini bahawa ia adalah dosa yang amat amat besar. Jadi kalau dia tak beriman ketika dia berzina, lawan daripada iman apa dia? Kafir. Kalau munafik pun kafir juga. Jadi seolah-olah orang itu ketika dia berzina, dia bukan orang yang beriman, dia orang kafir. Tapi oleh kerana terdapat hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab melakukan dosa besar, iaitu seseorang yang melakukan dosa besar itu macam mana pun kalau jadi azab, seorang yang melakukan dosa besar itu, dia macam mana pun dosa dia besar itu, dia tidak terkeluar daripada Islam, dan kalau dia azab tidak kekal di dalam neraka. Jadi sepatutnya dia masih beriman. Bagaimana dosa besar itu bukan dosa syirik. Jadi mereka melihat hadis ini sebagai satu ancaman terhadap orang yang berzina. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa dalam beberapa tempat, bahawa kefahaman daripada hadis ini, ketika dia berzina itu imannya diangkat daripada hatinya. Dan ini sesuai dengan riwayat lain terhadap hadis ini, di mana iman itu ada atas dia. Apabila dia hentikan zina tersebut, kembalilah iman itu kepada. Jadi kalau gitu kita boleh ambil lah bahawa betul-betul dia tidak beriman ketika dia berzina. Dan kalau dia meninggal dunia pada waktu itu, memang dahsyatlah hukumnya. Kemudian tentang orang yang minum arak, sebab kalau dia masih beriman, masih takut kepada Allah SWT, dia tak akan melakukan demikian. Orang yang mencuri. Dan yang terakhir adalah maksud daripada hadis ini, iaitu seorang yang merampas satu rampasan, yarfa'un nasu ilaiha fiha absarahum. Orang ramai mengangkatkan pandangan mata mereka kepadanya. Dia rampas, orang nampak. Itu bezanya rampasan dengan mencuri. Macam gitu pun dia masih terus rampas. Jadi sah dan nyatalah orang ini jahat, lebih jahat daripada orang yang mencuri. Hina yang tahibuha wa huwa mu'min. Dan ketika itu kata Nabi SAW, dia tak beriman. Jadi itu menunjukkan besarnya dosa merampas secara umumnya. Yang ketiga dari As-Sa'ib Ibn Yazid dari bapaknya, bahawa Nabi SAW bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi jaddan wala la'ibah. Wa idza akhadha ahadukum 'ata akhihi falyardaha alayhi. Maksudnya janganlah ada salah seorang kamu mengambil harta saudaranya, baik dengan sungguh-sungguh ataupun dengan bergurau. Jika salah seorang kamu telah mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah dia mengembalikannya kepadanya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan dia menghasankannya. Jadi tak boleh kita ambil barang orang lain dengan betul-betul, memanglah tak boleh. Main-main pun tak boleh. Ini biasalah orang buat kan, main-main ambil orang punya barang. Lepas tu dia minta tak nak pulangkan gitu kan. Ini macam buli-buli lah. Jadi itu berdosa, dan hendaklah dikembalikan walaupun dia sebatang tongkat daripada saudara. Tapi hadis ini ada pembahasannya. Ada yang mengatakan dia tidak sahih, tapi ia senada dengan pengharaman hadis-hadis pengharaman merampas. Yang keempat, menurut Ad-Darqutni yang marfu' dari jalur Anas, la yahillu malu mri'in muslim illa bi thibatin min nafsihi. Artinya, tidaklah halal harta seorang muslim bagi muslim lainnya kecuali dengan kerelaan hatinya. Kalau dia tak rela, tak halal. Kirim. Mana nak tahu dia rela tak rela? Minta izin lah. Boleh saya ambil? Kalau dia kata boleh, kita dah tak cek hati dia. Sebab mana kita tahu hati orang? Yang tahu hati orang Allah SWT. Ada manusia tahu hati orang lain? Tahu dengan agak tak sama. Orang boleh agak hati dia macam mana daripada muka dia tu lah. Ha, ambil lah. Macam tak rela je kan? Tapi kita ambil yang sangkaan kita ke, kita ambil yang dia cakap? Kita ambil yang dia cakap. Baik. Tapi daripada sudut wara' pula, kalau kita tahu kawan kita tu tak rela nak pinjamkan barang daripada kita ataupun nak berikan, hadiahkan barang tu pada kita, tak sewajarnya kita ambil. Kadang-kadang dia terpaksa lah, dia malu dengan kita sebab antara dia dengan kita ada hubungan saudara ke, anak saudara punya barang pakcik dia minta misalnya, takkan tak nak kasih. Ustaz punya barang atau guru punya anak murid, guru minta barang anak murid, takkanlah murid tak kasih. Tapi dia tak nak kasih sebenarnya, tapi tak boleh cakap tak kasih. Jadi dalam daripada sudut zahir memang betul dia boleh ambil sebab dia ada izin yang jelas, tetapi daripada sudut karinah yang lain, waraknya baik, kita tak ambil. Baik. Jadi tidak halal harta seorang Muslim bagi Muslim lainnya kecuali dengan kerelaan hatinya. Jadi manusia memang tak tahu apa dalam hati orang lain melainkan apa yang dia cakap ataupun yang dia tulis. Tapi ada orang, ada kumpulan yang mempunyai fahaman lah yang agak ganjil. Dia kata ada orang tu kalau dia dah sampai, dia punya ibadah dah bagus lah, zikir dia dah banyak, dia dah terror lah, dia boleh tahu apa dalam hati orang. Lagi-lagi kalau dia dah sampai tahap apa, wali ke ataupun orang tambah dengan wali mursyid, dia boleh tahu apa dalam hati orang. Orang tu buat apa tadi, orang tu rosa apa ke, dia boleh tahu. Kemudian kadang-kadang dia boleh apa, dia boleh berikan ubatnya. Kamu zikir macam gini, nanti insyaAllah kamu punya penyakit hati tu hilang yang ini. Penyakit yang hati ni kena pakai dengan zikir macam gini ke, ibadah macam gini ke, dan seterusnya. Apa kata kita? Ada dalil ke tentang hal ini? Dalil yang kita tahu, kalau kita baca Quran, siapa yang tahu yang gaib di langit dan di bumi? Gaib tu maknanya tak boleh nampak. Tak ada yang mengetahui gaib, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib illallah. Qul la ya'lamu man fis sama'i wal ardi, qul la ya'lamu man fis sama'il ghaiba illallah. Tak tahu seseorang, tak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan juga di bumi melainkan Allah SWT. Kemudian kamu kata ada orang yang mengetahui yang gaib? Nabi SAW pun tak tahu yang gaib. Kalau dia tahu, sebab diberitahu. Baik, jadi ini perkara dalam akidah ni perlu kita waspada. Baik, kita teruskan. Yang kelima, di dalam satu hadis, man akhadha mala akhihi bi yaminihi awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajul, ya Rasulullah, wa in kana shay'an yasiran, qala wa in kana 'udan min arak. Maksudnya siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, niscaya Allah mewajibkannya masuk neraka. Ini bukan dengan tangan kanannya. Yami ini macam tangan kanan. Tapi dalam hadis ini maksudnya dengan sumpahnya. Tangan kanan, kanan itu pun disebut sebagai sumpah. Sebab kanan itu perkara yang mulia. Jadi kadang-kadang orang Arab sebutkan tangan kanan atau kanan itu sebagai sumpah, yamin. Jamak dia aiman. Jadi siapa yang bersumpah, ini aku punya, tapi sebenarnya adalah saudara dia punya. Dia kata dalam mahkamah lah, demi Allah ni aku punya, aku dulu yang beli misalnya. Jadi orang tu pula terlupa ke apa ke, dan dia tahu bahawa itu tidak benar, maka awjaballahu lahunna, Allah mewajibkan dia masuk neraka. Wa harrama 'alaihi al-jannah, dan Allah mengharamkan darinya, Allah mengharamkannya dari masuk syurga. Jadi syurga haram baginya, perkara yang berat, hampir-hampir macam dosa syirik. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Dalam surah Al-Maidah, siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah haramkan syurga darinya, dan tempat duduknya adalah di an-nar, neraka. Jadi hadis ini hampir serupa dengan hadis ini hampir serupa dengan ayat orang kafir tadi. Jadi berkata seorang lelaki, wahai Rasulullah, walaupun barang yang diambil itu benda yang sedikit, yang remeh yasiran. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekadar kayu arak. Kayu arak. Bukan arak eh. Arak ni kayu siwak tu. Kayu siwak yang dipakai tu, kalau kita pergi Madinah, di Mekah tu kan orang pakai buat siwak untuk gigi tu. Tu kayu special lah. Sebab dia mempunyai sifat-sifat yang membersihkan gigi. Dia macam fluoride, lebih bagus daripada fluoride. Kalau letak dekat gigi je atau gosok aja, dia akan menyedut menyedut kuah kotoran. Baik. Ini pun telah di dikaji oleh saintis dan sebagainya tentang kelebihan kayu siwak tu. Jadi walaupun dia kayu siwak yang harga dia tak sampai 1 rial pun, 1 rial tak sampai 1 ringgit lah, kalau dia ambil pun dia akan diharamkan daripada api neraka. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan yang keenam, dan Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama shibran min al-ard, fawaqahu Allahu min sab'i aradhin." Siapa berbuat zalim dengan sejengkal tanah, niscaya Allah akan menggalungkan tanah tersebut di akhirat dalam bentuk 7 lapis bumi. Jadi siapa berbuat zalim walaupun dengan sejengkal tanah, maksudnya siapa yang merampas walaupun sejengkal tanah saja, berapa inci punya tanah dia ambil sikit, dia letak dia punya boundary dia, dia ambil sikit orang punya tanah, maknanya dia rampas lah. Walaupun buat longkang walaupun tak tanam sayur kat situ pun, jengkal tanah je. Apa yang berlaku, Allah SWT akan kalungkan tanah tersebut dengan 7 lapisnya bersama-samanya di hari kiamat. Demikianlah khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman dia macam mana yang Nabi SAW katakan. Tanah tu yang dizalimi tu akan jadi kalung dia, akan diseksa dengan tanah tersebut. Banyak 7 lapisan. Jadi daripada hadis ini menunjukkan bahawa bumi ini ada 7 lapis, bagaimana langit ada 7 lapis langit. Dan kedua, bahawa siapa yang memiliki sebidang tanah, dia memiliki apa yang ada di bawahnya. Jadi kalau dia kurih buat underground kapak, dia punya tu tanah. Betul tak? Kalau perigi, dia kurih, dia punya. Dia buat basement, dia buat apa semua, itu semua tanah. Dan begitu juga, daripada tias, atas semua dia punya. Dia kalau buat 3, 4 tingkat, 10 tingkat, semua walaupun tanah tu sikit, tu semua adalah tanah dia. Milik dia. Sebab itu bila kita buat haji atau umrah, kan, kita tawaf. Tapi kalau tak sempat ataupun tak muat nak tawaf kat bawah tu, kita naik atas, boleh tak boleh? Boleh. Kat bawah pun ada, boleh. Tak tahulah zaman saya ada bawah tu. Sekarang kata macam dah tutup. Kalau ada 7 tingkat, 10 tingkat pun hukumnya sama macam yang kat bawah. Sama macam kita buat tawaf kan, bawah, artinya sah tawaf tersebut. Tapi mana lagi afdal? Tentu sekalilah lagi dekat dengan Kaabah, lagi afdal. Begitu juga sa'i. 10 tingkat pun dia buat kan datang, hukumnya sama macam kita buat dengan di tingkat bawah. Sebab bumi kalau ikut hadis ini, ulama mengatakan, menunjukkan bahawa kalaulah dia diseksa dengan 7 lapisan bumi, walaupun dia ambil ke atas saja, itu menunjukkan bahawa hukum bawah dan atas semuanya sama macam yang di permukaan. Itu dia. Jadi kalau masjid ni nak buat ke bawah, awak iktikaf dapat, iktikaf atas tu pun kalau orang semain ke atas boleh. Sama juga. Lagi dalam kawasan. Nah. Jadi demikian menunjukkan beratnya hukum merampas tanah. Jadi daripada hadis yang terakhir, mungkin datang persoalan. Kalau seseorang tu mengambil tanah orang lain, walaupun sedikit kan, yang tidak dipakai. Yang mana? Yang tidak dipakai. Tapi ada tuannya. Kemudian dia cucuk tanam kat situ. Dia tanam sayur salad lah, kacang panjang lah. Kalau dia tak buat begitu, terbiar je macam tu. Lepas tu datang orangnya, yang ni tuannya, tuntut balik tanahnya. Boleh kata dia tuntut? Tentu sekali boleh. Orang ni merampas tanah orang tanpa izin lah. Jadi kemuskilannya, pertanyaannya, sayur tu kalau dah jadilah, tumbuh lah, dah tinggal nak petik, siapa punya? Orang yang menanam dan dia kira perampas tanah, ataupun pemilik tanah yang betul? Itu yang dibahaskan oleh ulama. Jadi menanam atau membangun, yakni membangunkan bangunan ke rumah di atas tanah secara ghasab, secara rampasan. Jadi dalam kitab mengatakan, siapa yang menanam lahan persawahan hasil pengghasaban, yakni hasil rampasan, maka tanaman menjadi hak si pemilik tanah. Artinya bukan orang yang tanam punya, sebab dia perampas. Dan bagi si perampas, hanya menerima upah dari pemilik tanah jika tanamannya itu belum dapat dipanennya, belum dapat dituai. Dan jika telah dapat dituai, si pemilik tanah tidak berhak apa-apa kecuali hanya ongkos sewa tanamannya saja. Boleh faham eh? Ini berdasarkan pendapat yang terkuat lah. Jadi kalau dia tanam, kalau belum lagi boleh dituai, maka si pemilik tanah itu memiliki bahan tersebut, yakni tanaman tersebut. Orang yang merampas tak dapat apa-apa melainkan upah dari pemilik tanah. Upah apa? Kalau orang lain menanam dengan bajanya, dengan benihnya, dengan menyiram tu, agak-agak berapa? Dah berapa bulan ni misalnya? Dah 2 bulan. Cili ni belum buah lagi lah. Cili buah agak berapa bulan eh? 3-4 bulan ke 5 bulan. Jadi berapa kosnya? Tuan tanah bayar pada si perampas. Jadi tanah tu dia punya memang, pokok lada tu dia punya. Jadi bila dah berbuah kelak, lagi sebulan ke apa, siapa dapat hasilnya? Pemilik tanah. Ini hukumnya. Tapi kalau dah boleh dituai, lada dah berbuah, pemilik tanah datang claim tanah dia, maka si pemilik tanah tidak berhak apa-apa kecuali hanya ongkos sewa lahannya saja. Buah tu siapa punya? Perampas tu punya, sebab dia yang mengerjakannya. Tetapi dia mendapat pampasan daripada penggunaan tanah tersebut. Kalau tanah macam gini, ni tanah subur ni, tanah bagus. Kalau kamu dah kerja kat sini 3 bulan satu hari macam gini, sewa dia macam gini, kamu bayar saya 500 ke apa. Itu buah kamu punya. Jadi demikianlah hukum tentang barang ataupun sesuatu yang timbul ataupun sesuatu yang lahir hasil rampasan. Hasil rampasan. Ini contohnya tanah. Kita boleh buat sesuatu dekat tanah tersebut sampai tumbuh tanaman ataupun pohon buah. Dan kadang-kadang kita bina satu bangunan, jadi tanah tu dah ada satu perkara yang lahir, iaitu bangunan. Dan kalau dia rampas seekor lembu misalnya, bunting pula tu misalnya, melahirkan, dah ada satu benda yang lahir. Tentang hukum lembu, tentang hukum rumah, pokok, jelaslah dia balik kepada yang asalnya, pemiliknya. Tapi yang lahir tu siapa punya? Jadi untuk tanah, ini hukum dia. Baik. Dan dalilnya, sebelum tersebutkan tentang yang lepas tu, Nabi SAW telah bersabda daripada hadis Rafi' bin Khudaib, "Man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi iznihim falaysa lahu min az-zar'i shay'un wa lahu nafaqatuhu." Siapa yang telah menanam tanaman di atas tanah suatu kaum tanpa izin mereka, artinya dengan cara rampasan, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari tanamannya itu lain dari ongkos pengolahannya. Jadi perampas itu tak dapat hasil. Yang dia dapat apa? Penat lelah dia tu, benih dia, baja dia tu, pemilik tanah kan akan bayar. Hadis ini dibuatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi yang menghasankannya. Dan hadis ini memang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Dan Imam Ahmad berkata, sesungguhnya aku memilih pendapat ini hanya dengan cara istihsan yang berbeza dengan qiyas. Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahulah Imam Mazhab Hanbali, digelar Imam As-Sunnah. Dalam masalah merampas, kemudian ada benda yang lahir daripada barang rampasan itu, dia berpegang kepada hadis ini, iaitu si perampas dapat bayaran penat lelah dia menanam. Walaupun kata beliau, dan ini bersalahan dengan qiyas, patutnya orang yang merampas tak dapat apa-apa. Kamu dah lah anaya orang punya barang, kamu tanam di tanah orang tanpa izin, lepas tu kamu dapat sesuatu pula, upah penat lelah, si pemilik tanah kena bayar kamu pula. Jadi Imam Ahmad kerana kuatnya beliau berpegang kepada sunnah, dia mengambil hadis ini walaupun berbeza dengan akal dan qiyas. Demikianlah ulama. Jadi bila hadis dah sahih, kita pakai. Dan sebenarnya kalau saya pun pelik juga, macam mana si perampas tu boleh dapat sesuatu. Nasib kamu lah. Kalau kamu dah tanam 10 ekar pun, dah buah banyak tu, kalau jual berapa kilo, berapa tan lada, itulah mahal tu, jadi kaya. Kamu tak dapat satu sen pun sebab kamu merampas. Kamu tahu rampas tu berdosa, rampas tu tak boleh, kamu buat juga, nasib lah, ni risiko. Tapi oleh kerana datang hadis macam gini, kita hukumkan si perampas itu dapat apa? Duit penat lelahnya. Baik. Abu Daud dan Ad-Darqutni mengeluarkan dari hadis Urwah Ibn Zubair bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya arban fahiyalah wa laisa li'irqin zalimin haqqun." Barang siapa yang menyuburkan sebidang tanah, maka tanah itu menjadi haknya. Dan tidak ada hak bagi jerih payah orang yang zalim itu. Jadi kena faham betul hadis ini, siapa yang menghidupkan tanah, dia punyalah. Tapi bukan semua tanah, tanah orang lain yang ada hak, yang ada pemiliknya yang benar, tak masuk dalam hadis ini. Yang masuk, yang dimaksudkan daripada hadis ini, kamu kalau menghidupkan tanah pun, tanah mati, ini tanah terbiar, tak ada orang punya. Itu kamu punya lah tanah. Dan dulu-dulu kat sekarang ni, kalau kat Malaysia tu, kampung-kampung-kampung, asal dia apa? Asal dia hutan. Orang datang meroka dari pinggir Malaysia, daripada mana, orang Jawa, orang apa semua, orang Jambi, orang apa semuanya, dia buka hutan tu, dia buat rumah apa semuanya. Lepas tu kerajaan kasih lah tanah tu, pasal dia dah hidup dengan tanah, dia lebih berhak. Sebab hutan tu tak ada orang punya. Tapi sekarang kamu pergi hutan, kamu buka, nah, itu ada orang punya, kerajaan punya. Lagi-lagi kalau hutan simpanan, ada pokok-pokok jati, pokok cengal ni apa semuanya, satu pokok 1,000 itu dah merampas lah, nanya ni kerja. Baik. Jadi kalaulah dia hidupkan tanah yang memilik, yang dimiliki oleh orang, walaisa li'irqi zulmin li'irqi zalimin haqqun, jerih payahnya tidak ada hak. Jadi hadis ini mengatakan dia tak dapat apa-apa pun daripada penat lelah dia, sebab dia merampas tanah orang. Dan hadis ini pula bercanggah dengan hadis Rafiq bin Fudaik tadi, yang mengatakan dia dapat apa? Penat lelah dia tu. Yang mana satu nak ambil ni? Hadis ini pun sahih. mengikut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi yang lebih tepat daripada apa ni, hadis-hadis yang berbeza ni, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kita ambil hadis yang pertama. Dan hadis kedua ni pun sebenarnya kita ambil, walaupun kita ambil hadis pertama ni, sebab dia tidak dapat hak yang dinafikan daripada apa ni, hak penat lelah dia, peluh dia tu adalah hasil daripada buah tersebut ataupun pokok tersebut. Nabi SAW tak menafikan dia mendapat penat lelah duit upah dia, duit benih dia dan duit apa? Duit bajanya. Sebab tu harta dia. Penat lelah dia tu yang dinafikan. Jadi kita katakan, kita pulangkan balik pada dia duit penat lelah dia, wallahualam. Ini antara perkara yang muskil tentang rampasan. Kemudian kalau dibangunkan satu bangunan di atas tanah, bagaimana hukumnya? Kita naik balik atas paragraf yang pertama tu. Adapun jika dia menanam pohon di atas tanah tersebut, maka dia wajib mencabutnya. Demikian pula jika dia membangun ini satu bangunan, maka dia wajib merobohkannya. Jadi kalau ada pokok, dia kena potong, cabutlah. Sebab dia tanam di tanah kurang, tanah rampasan. Kalau dia naikkan bangunan rumah, dirobohkan. Jadi ini hukum yang umum tentang perkara-perkara yang lahir daripada benda rampasan. Tetapi kata Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, tentang pokok, tentang bangunan yang dibangunkan, dibina atas satu tanah rampasan ini, mempunyai beberapa keadaan. Kalaulah pokok yang dia tanam tu pokok bagus, pokok mangga, banyak buah dia, subur, tak ada masalah, dan dia tidak memudaratkan tuan punya tanah, takkanlah tahu-tahu disuruh tebang pokok tersebut, nak suruh balik asal tanah tu biasa. Dalam Islam, membazir harta benda itu, apa hukumnya? Haram. Kita tak boleh pohon bagus-bagus, cantik-cantik, banyak buah, terus kita tebang. Jadi itu menunjukkan bahawa kita membazir, kita merugikan dua pihak kat sini. Satu, orang yang tanam, tentulah dia perampas lah. Satu lagi, dia sendiri, dia boleh memanfaatkan dari pokok tersebut. Lainlah kalau memang tanah tersebut tak sesuai nak tanam pokok buah, itu tanam itu untuk tempat sawah misalnya, ataupun dia ada projek-projek lain, tanam serai ke, tanam apa. Jadi pokok ni nanti tutup apa tu, matahari masuk ke misalnya, jadi dia tak mau pokok ni, dia suruh tebang. Kamu tebang, panggil orang ambil sensor tebang, cangkul apa semuanya, saya nak tanam lain. Kalau ada maslahat untuk si pemilik tanah, kita katakan boleh. Tapi kalau tak ada apa-apa dan kita dapat kesan bahawa pemilik tanah tu hanya nak anaya si perampas, geram dengan perampas tu kan, jadi ini nak anaya ya kerja, maka Islam mengatakan la darara wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain, dan tidak boleh merusakkan atau membazir harta benda. Jadi dalam hal ini kita kena lihat keadaan-keadaan. Begitu juga dengan bangunan. Dia dah bangun rumah cantik-cantik, dan rumah macam ini memang sesuai untuk pemilik tanah ni, dia boleh pakai atau dia boleh sewa. Takkan oleh kerana ini bekas rampasan, hasil rampasan, mesti nak roboh, angkat buat batu dia semuanya, banyak kos dan membazir. Contoh dengan itu, kita tak apa? Kita tak robohkan. Baik. Lagi-lagi kalau kita tahu si pemilik tanah hanya nak apa? Nak revenge pada perampas tu. Jadi ni tak mau ni memudaratkan orang lain. Tapi kalau memang rumah ni jelek ataupun dan dia tak tak bagus ataupun tak sesuai dengan yang dia nak buat rumah, yang pemilik tanah punya cita-cita ataupun cita rasa, bolehlah kita robohkan. Dan kos merobohkan, kos memotong pokok dan sebagainya ditanggung oleh si perampas. Okey. Baik, kita teruskan sikit lagi ataupun dah habislah masanya. Ada satu dua apa ni masalah tentang baru WhatsApp ini, insyaallah kita akan sambung pada minggu akan datang. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Semoga apa yang kita dapat memberi manfaat bagi kita dan beratkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Qulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaihi wa lakum min sayyi'ati al-a'mal wa innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.